perninggal maksiat. Contohnya kados sabare Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf niku nabi sing duwe mukjizat, ganteng. Disawang nyenengno. Ganteng banget. Diuji kesabarannya. Dirayu, dijebak, diajak berngonoan sama perempuan yang cantiknya luar biasa namanya Zulaikha. Masukkan ke dalam kamar, dikunci dari dalam, diajak menunggu. Lah sing ngajake wong wedok, "Wah, ya Zulaikha, ya ayune cara kene ngono ndi ya?" Sesek tak golekane. Menawa nang sesek. Sesek Pak Camat menawa eneng Pak Camat. Sesek ping. Ora eneng. Sorry ya, enggak level. Emang itu sama ini akeh lho, ayune ditumpluk blek dadi siji dibanding no Zulaikha, enggak level, enggak ono apa-apane. Saking ayune. Ngoten iku Nabi Yusuf iso sabar gak nuruti ngono-ngono iku. Mbah nek Yusuf kene. Lafadznya niat aja udah di fase-fasein. Usholli. Sampai ngelirik mengguri wong calon marotuane nang burine no. Usholli. Us usholli. Calon marotua gak ngrekene sik ditambahi he usholli. Nanti takbirnya dibikin ngeses-ngeses. Allahu akbar. Di fase-fasein maca kabir walhamdulillah terus subhanallah. Dipanjang-panjangin semua ayat Quran yang dia hafal dibaca. Kurang dawa ditambahi hadis. Kurang dawa nek perlu ditambahi teks proklamasi. Pancasila Undang-Undang Dasar 45 diwaca kabeh. Rukuk nek merkungkung 80 menit. Sujud nek nyosop 130 menit. Bisa dipamerkan. Maka sampai Allah berfirman, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Sungguh celaka bagi orang-orang yang mengerjakan salat tapi salatnya lalai, tidak ingat Allah. Alladzina hum yurauna, mereka riya, mereka pamer. Memang bisa dipamerkan. Maca Quran iso dipamerno, ngelik-ngelik ben dilem wong. Selawatan iso dipamerno. Wong ngeplaki rebana iki mestine tangane biasa ngene-ngene tok ya iso. Ngono ku ya iso pamer. Nutuli pentil. Pentile iki lho pentile sapa? Pentile kibet iki lho, mestine tangane cukup jari jemari aja kan yang menari-nari tik tik tik tik tik ngono kuwi ngene. Haji bisa dipamerin. Wong nembe daftar mawon wong sak desa wis krungu kabeh kok. Ngekei ngombe iso dipamerno. Kene apa kok gak mang-mang saurunge aku munggah. Kan ra iso pamerno nggonku. Nek ngene iki kan iso ambek pamer, soalnya ya di syuting. Makasih. Oh haji niku nembe daftar wong sak desa wis krungu kabeh. Wonge wis daftar. Apa lu mau kaji? Padahal daftare saiki tahun 2017 budale sik 2039. Nek wangsul saking tindak haji ya pamer ten putih-putih wis pokoke baju putih-putih, kebaya putih, kerudung putih. Engko nek gak ngono lak gati celuk bukaji. Nek putih-putih nang pasar kan belanja bukaji. Hiasan rumah diganti total. Ben ketara lek wis bar ke Mekah. Gambare artis diteteli, diganti masjid. Diganti tulisan Arab, kaligrafi. Jam dindingnya milih sing iso zikiran. Mencah cilik lemu silo ambek gobek-gobek. ngantek sajadah ombo ditempel nono tembok. Aku kadang ngudungguyu ana sajadah ombo tempel nono tembok ini salate piye. Paling nyawi si cecek sing ngambil salat nopo nopo. Sedekah, infak, jariah, zakat isok dipamerno. Kadang nyumbang nang masjid njaluk kuitansi. Njaluk stempel. Ya kok sumbangane akeh. Semen setengah sak. Angel pancene mboten pamer niku. Misale ya ana masjid dibangun. Nduk cedake omahe sampean. Terus nang ngarepe masjid niku enten plakat pengumuman, mohon sumbangan dana atau material seikhlasnya. Sampean tepak duwite kata. Terus meneng-meneng, gak ngomong sapa-sapa, sampean nyumbang semen 1 sak. Tujuannya ikhlas lillahi taala. Aja sampai ruh wong, aja sampai krungu wong. Meneng gak ngomong sapa-sapa, cuma ngomong ketua panitia pembangunan tok. Sumbangane ya lumayan semen 1 sak. Berusaha ikhlas lillahi taala. Gak ono sing ngerti. Lah kok terus ono tangga methuki sampean. Mbak, sampean lak ngerti ana masjid dibangun, butuh bantuan, wong duwite sampean yo akeh. Mbok sampean ku nyumbang. Gak akeh-akeh ya semen 10-10 sak yo lumayan. Aja meneng ae, duit akeh lho dienggo apa, wong mati yo ora digawa. Ngoten niku kira-kira sampean meneng ae napa cerita? Meneng wong ikhlas kok. Meneng engko nek cerita ganjarane entek, lek meneng ganjarane tase. Akhire sampean ngomong ngene, ya Dik sampean dongakno Dik, muga-muga aku iso loman. Berusaha nutupi. Lah kok tanggane terus ngomong meneh, loman iki gak usah donga. Nang ditaktokno ngono ae lho. Sugih kok meleki. Mun duitmu akeh apa dienggo apa? Ngoten niku kira-kira panggah menengae napa cerita? Ya bingung. Nek cerita ganjaran entek, menengae kupinge panas. Ya merucut. Lambemu aja angger jeplak. Deloken nang ngarepe masjid ana semen tumpukan yang anggotmu teko sapa? Teko aku 1 sak. Kadang-kadang kula prihatin nek bagi-bagi zakat dipamer-pamerno. Menjelang Idul Fitri ngeten iki kathah pengusaha-pengusaha sing bagi-bagi zakat diumumno. Akhire tiang mboten gadah niku antri jejer sak dawan-dawan nekake wartawan disoting lebokke koran. Masya Allah. Polisi ratusan dikerahkan kon jaga keamanan sampai wonten sing diidak-idak ana kurbane sampai mati. Antri mulai jam 6 isuk jam 4 sore lagi nrimo amplop isine 15.000. Ngono kuwi ganjarane karo dosane gedhe dosane. Wong sedekah 15.000 meloro wong melarat. Ceramah iso dipamerno. Dilewa-lewa, digawe-gawe, kadang macake niku aneh-aneh. Jubahe rangkep itu. Sorbane 2750 meter. Ambek kalungan tasbih kawet gedhi. Ora teko kayu tasbih wong kelopo direntengi kalungan. Tapi nek poso, piye lek mamerno poso? Puasa itu ibadah yang memang tidak ketara. Lah ya gak ketara. Sing ngerti poso napa mboten nggih namung panjenengan piyambak kalih Gusti Allah. Saged mawon bapak-bapak ngapusi bojone, ngapusi anake. Pura-pura poso padahal asline mboten. Wong wayah sahur ya melok, ya entek 3 piring. Bareng awan-awan gak kuat imane. Nek wonge jane kuat tapi imane gak kuat. Mlebu warung mangan ngombe, bareng ngono diusapi resik jenenge poso sapi. ngumbar mangan ngombe diusapi. Mulih tekan omah nang ngarepe bojo nang ngarepe anak macake macak lemes, mlakune ya sempoyongan ngono genteyang genteyang genteyang. Bapak lemes lele. Ambek idu terus. Ben ketok poso. Bar kuwi turu bleksek melek-melek maghrib melok buka. Rumangsane bojo ya poso, rumangsane anak ya poso padahal ora. Mangkane poso niku gak ketara. Ikhlas gak kena dipamerno, angel dititeni. Piye nek niteni? Wah, kuwi wonge kuru banget berarti kulino poso. Urung karuan wong kuru kulino poso, kadang-kadang kurang gizi. Wah, kuwi wonge kok lemu banget berarti ra tau poso. Nah, nek iki kaya iya. Ya ora mesti wong lemu sing kulino poso, ahli poso wonten apa mboten? Patah wong iku lino poso cuma pancen pawaane pawaan lemu potongane potongan lemu. Lah wong kuru sing ora tau poso wonten apa mboten? Ha kuwi wonge melok jawab kuwi. Mung kuru lemu niku wong pawaan potongan. Ngono lho. Nek pancene pawaane lemu, mbok kulino poso mangane saithik ya tetep lemu. Nek pancene potongan-potongan kuru, mbok ora tau poso mangane akeh ya tetep kuru, ya cuma atos ngono ae. Ya tunggale irung barang ngono kuwi. Bangir pesek ya potongan. Colongan nuwakal nek pancen potongan bangir ya tetep bangir. Nah, mau ibadah sholatnya khusyuk nek pesek ya tetep. Gue ngomong pesek kok karo masih aku. Ora kena dititeni wong poso niku piye lek niteni. Wah, kuwi nek mlaku miring-miring berarti wong iku lino poso. Ya urung karuan, kadang mergo sikile kesleo. Wah, iku nek ngomong ababe buasin. Hah, ngono ku sak masjid semaput kabeh. Wih berarti wangi ahli poso abah bebasin orang mesti kadang-kadang menunggu yang mergo setengah wulan ratau sikatan. Berarti kita diajari untuk menjadi orang yang ikhlas. Umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Salah satu tandane wong ikhlas niku janji diterima nek wis seneng. Gak kepengin balesan apa-apa. Pokoke ketrima iki lho wis seneng. Iku tandane ikhlas. Contone ibu-ibu ten kene anak niku ikhlas. Wong ibu ngramut anak iku sing diarep-arep uripe anak. Beda anak ngramut ibuke kan karo ngenteni. Dua anak demam panas tinggi ditawani makmu apa yang enggak gelem gobek makmu nak nggih gobek nyuwun napa to nak nyuwun makmu napa gobek tumbasno sate nak nggih gobek soto nak soto gobek napa to nak rawon nggih dimakem nggih gobek dadar nak dadar gobek napa to nak bubur nggih sentuk. Ya langsung budal gawe bubur. Padahal asline ya ora patek iso diisak-isakno. Bareng bubure dadi niku urung adem iki didamoni. Pengen nang cepet-cepet dipangan karo anak, diterima karo anak. Saking senenge urung adem iki didamon-damoni. Langsung didulang nang nang anak. Iki nak bubure wis dadi nak dimakem nggih. Pinter e. Makem neh nak. Engko nek telas digawekno neh ambek ibu. Ikhlas mergo ketrima. Ketrima tok iki wis seneng. Mosok eneng duwe anak awake panas model ngono ku ditawani apa-apa gak gelem. Bareng ditawani bubur sentuk terus digawekno. Nek dulang karo mau ureng-ureng. Dipangan. Entekno, tapi yang ngerti yo ngene iki yo dhuwit. Ibu edan niku jenenge. Nah kalau zaman ibadah niku nek ikhlas, pokoknya diterima ngono ae karo Gusti Allah, wis seneng. Ora katik kepengin swarga, ora katik kepengin neraka. Wong ibadah nek sik kepengin swarga wedi neraka, niku tandane dereng ikhlas mergo tasih arep-arep balesan. Mulane ana wali wedok sing luar biasa namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Niku satu ketika mlaku-mlaku, tangane tengen niku nggawa banyu diwadahi kendi. Tangan iki wo nggawa obor geni. Ya mesti obor ku geni masuk es. Ditangleti tiang. Nyai Rabi'ah Adawiyah nyapon jenengan kok tangane tengen nggawa banyu kendi, tangane kiwa nggawa obor. Jawabane apa? Kendi iki arep tak gawe guyang neraka ben mati genine. Ben aku nek ibadah ya ora krana wedi neraka. Lah obor iki arep tak gawe ngobong swarga, ben swargane mbulat-mbulat genine. Aku nek ibadah iki lho ben ora krana pengen mlebu swarga. Kok meneng? Terus tandane ikhlas yang nomor loro disimpen keapikane. Ora diketok-ketokno. Mergo barang apik iku tetep apik selama disimpen rapet. Barang apik nek diketok-ketokno malih gak sida apik. Mulane panjenengan nek nglakoni apik apa ae usahakno disimpen sak rapet-rapete ben tetep apik. Nek gak disimpen, nek diketok-ketokno sing apik mau ra sida apik malih dadi elek. Pokoke barang apik iku tetep apik nek disimpen rapi, disimpen rapet. Nek diketok-ketokno malih elek. Nek ibu-ibu duwe to barang apik nemplek loro nang gone dodo. Akurat dan berimbang. Iku tetep apik selama disimpen rapet nang gone kono, ra diketok-ketokno dan terlindungi badan hukum disingkat BH. Jajal kuwi nang diku wetok-ketokno mentol loro nang gone dodo. Nang gone bathuk. Ya welek. Apik iku tanduran. Apik iku bibit tanduran. Nah bibit tanduran sing apik iku bibit tanduran sing dipendem. Nek nah, berarti pendem digletak. Penyakitnya Nabi Ayub niku penyakit langka. Sekujur tubuhnya penuh luka. Borok gedhe-gedhe sak piring-piring. Lah nang jero ni ana sete, gedene sak jempol-jempol sikil. Kerekut-kerekut nyokoti dagingnya. Ngonten niku anggere ape wudhu niku dicuthiki sete. Bar wudhu dibalekno mlebu neh. Mangkane kuwi dadi conto. Dikei ujian seperti itu. Sabar tetep taat, sabar tetep ibadah. Nah sampean poso niku kan ya dilatih. Dilatih rekoso, dilatih sengsoro, dilatih luwe, dilatih ngelak. Ngoten niku awake ya lemes, tenaga lemah, nglentere. Lah ngoten nggih. Mulane ben tetep fit tenagane aja lali bio 7. Nah, sponsor ya kudu disebut to. Aja lali, dadi nek mantun buka ngunjuk bio 7. Mantun sahur ngunjuk bio 7. Niki ikhtiar ben sampean tenagane tetep prima. Wong sampean ibadah niku nek tenagane gak kuat, ora iso maksimal. Poso-poso nang lemes, maca Quran yo gak semangat, wiridan yo gak kuat. Salat jamaah nang masjid yo aras-arasen wong lemes. Tapi nek fit tenagane sehat. Ibadah kualitas doe mana-mana mumpung Ramadan urung karuan lho tahun ngarep zaman ketemu Ramadan meneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor telu sabar rungokno to. Sing nomor loro sabar ngadepi musibah ngoten nggih. Misale kok dikeki ujian gagal panen, sabar lagi ngono kok sik gedhe ujiane Nabi Ayub. Saman kadang mboten kok lagi dikeki gagal panen nger sulora karwan lha iya aku kaya wis salat ana pengajian ya teko masjid dibangun ya nyumbang kok iso ora panen. Gusti Allah lho karepe piye? Aku nek mikir Gusti Allah mumet dhewe. Nah sing Cina-Cina kae ora tau salat ora tau apa kok dadi sugih-sugih dikeki rezeki akeh. Padahal ya kafir-kafir ngono kae. Ora kenal Gusti Allah, ora tau salat kok dikeki dhuwit akeh dikeki rezeki akeh. Lah kene salat mulai cilik kok melarat. Tapi Gusti Allah paling lali kok. Lagi diuji ngono. Sing nomor telu sabar ala tarkil ma'asi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah. Ramadan niki Gusti Allah ngekei anugerah sing luar biasa ten kene kula panjenengan. Ben sering diaturaken kalih para mubalig. 10 hari pertama bulan Ramadan niku rahmah. Kawelasane Allah disokno ten kene sedaya tiyang mukmin. 10 hari pertengahan maghfirah. Dosa-dosa kula panjenengan diampura dening Gusti Allah. Nah, 10 hari terakhir niki babak final. Itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Woi. Woi. Ngono ku sik ganjaran yo ditikel-tikelno. Jajal, minimal tikel 1000. Saman maca istighfar ping pisan bulan Ramadan ngene iki, astagfirullahalazim. Kuwi padha karo noliane Ramadan ping 1000. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim ping 1000. Khatam Quran ping pisan bulan Ramadan, padha karo noliane bulan Ramadan khatam Quran ngantek ping 1000. Lah nek khatam ping 3 gak padha karo ping 3000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lho meneng tok iki lho dianggep zikir. Meneng gak apa-apa. Dianggap zikir taman meneng, lungguh ambek duweh gak apa-apa. Ngono iku no buku catatan amal ini tulisannya zikir, zikir, zikir, zikir, zikir. Nah kok menengnya 5 jam ya no catatan amal ini sampai 5 jam zikir, zikir, zikir, zikir, zikir, zikir, zikir. Nah liani ulan Ramadan catatannya ya mau duweh, duweh, duweh, duweh, duweh, duweh, duweh, duweh. Ambekane lho dadi tasbih wa sumtuhu tasbihun jajal. Mlebu metune ambekan niku dadi subhanallah. Dadi ngetokno ambekan serut ngono ku subhanallah. Nyedot ambekan serut ngono subhanallah. Ngetokno ambekan serut dianggap subhanallah. Nyedot ambekan serut dadi subhanallah. Serut subhanallah, serut subhanallah. Serut serut subhanallah subhanallah. Serut serut serut serut subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Mulane mumpung Ramadan ambekane dikerepi. Kok ngono wong turu wae dadi ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Turune wong poso iku dadi ibadah. Tapi aja salah paham lho ya. Turune wong poso ibadah terus dalil kuwi disalahgunakno. Bapak-bapak jam 09.00 isuk sik turu mlungker digugah karo bojone. Pak, no sawah, no sawah, no sawah. Muring-muring, aja ganggu wong ibadah. Turune wong poso ibadah iku turu sing model piye? Halo. Mengko duwe dalil turune wong poso ibadah, numpak sepeda motor nyetir ambek turu. Ngetubruk truk kowe. Ora ibadah kuwi kendhat. Duwe dalil turune wong poso ibadah, isuk nek budal nang masjid melungker ngeloni cagak. Apa kowe? Ibadah. Ndelok-ndelok turune. Turune wong poso dadi ibadah kuwi bandingane timbangane melek digawe maksiat, timbangane melek gedhekno do. Soalnya nek ganjaran ditikel-tikel no dosa ya ditikel-tikel no no bulan Ramadan we. Misuh ping pisan bulan Ramadan pada karo misuh ping sewu petuk konco neng cok poso-poso bulan Ramadan ini pada karo liane Ramadan cok cok cok cok cok cok cok cok cok cok cok cok cok cok cok cok cok cok ya Allah mbanteng kertu pisan bulan Ramadan ni padha karo liyane Ramadan ni ni ni ni ni ni ni mendem sak liter padha karo 1000 liter telung drum mulane bulan Ramadan nang mendem alamat suul khotimah dene wong embo metingkring kok metingkring ya menyenok menyenok poso-poso nang menyenok pisan tok iki padha karo liyane Ramadan numpake begenggek 1000 ya Allah lah timbangane melek nggo dosa ngono kuwi nggo maksiat ngono kuwi atukan banteri to cah timbangane melek nggo maksiat gedhekno dosa atukan. Wih maksudnya turune wong poso dadi ibadah. Lah sing paling apik ya ya melek ya dienggo ibadah. Mbok paham mbok ora? Lungo nang ngarepe omah karo tanggane, ana anake tangga wedok liwat digonjane pedha motor karo pacare ndelok yo. Gondoli lanangan wis an. Jere sitae, ya iya wis bolak-balik wong gonta ganti kok wong mosok ki ngime gabro kok saiki fiksen. Kayaknya rambutnya gondrong, saya kira rambutnya biasa, wis ganti neh. Pinggirnya nyaut, panjangnya cahwi wis lecek. Eh, yora bocah etok, yora anak etok, wong mak eyo ngono bien. Preyok saiki wis ora payu. Ngono kuwi ya padha karo ping 1000. Timbang ngono atukan. Wis. Lah. Embo. Lu ngono ku karo Gusti Allah sediki bonus gede jenenge Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Nilai ini pun khairun min alfi syahrin. Luwe apik timbang 1000 wulan. Lah 1000 wulan ni nek diitungi 83 taun punjul petang wulan kok. Sapa wong ibadah beneri Lailatul Qadar, iki padha karo ibadah serupa selama 83 tahun lebih 4 bulan. Ya Allah, umpama kula panjenengan lho salawase urip oleh Lailatul Qadar ping 10 niku. Iki padha karo ibadah tok tok tok tok 850 taun. Masya Allah. Lah kemungkinan besar iki nggone 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Oke. Soale berdasarkan petunjuk Kanjeng Nabi ku nek wis mlebu 10 hari terakhir Ramadan, ibadah betul-betul ditingkatkan, diprioritaskan. Secara kuantitas, secara kualitas. Dan Kanjeng Nabi mengajak istri, keluarga, para sahabat, para santri untuk meningkatkan porsi ibadahnya 10 hari terakhir, terutama malam-malam sing ganjil, malam selikur, terus malam telulikur, terus malam selawe, terus malam pitulikur, terus malam songalikur, terus malam telung puluh siji ngodok telung puluh telu barang. Ngerti ini gak? Nek zaman kuno, zaman kuno ini zaman aku urung ono. Yang benek ngarani sama zaman kuno ma kuno. Kuno aku urung ono, ma kuno makku urung ono. Lek wis memasuki maleman, mriki nek ngarani nggih maleman ngoten nggih. Nggih ngoten niku kiyaine obrak-obrak nenggone masyarakat, woro-woro ten nggene masyarakate, malam selikur ngoten niku kiyaine engko bengi malam selikur lho ya, aja lali do itikaf nang masjid, do zikir, do maca Quran, ibadahe ditambahi gayuh Lailatul Qadar. Nah sorene do nang masjid do nang langgar, nggawa sedakoan. Beton apa Mbah Yai? Gawa kolek ketan karo apem. Niku maknane luar biasa lho. Kolek ketan karo apem digawa nang masjid, digawa nang langgar menjelang maghrib, satu digawe buka wong sing poso. Man fatara saiman rungono, sapa wonge ngekeki buka wong poso, kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane wong sing poso mau. Masya Allah. Wong biyen nek ngulangi ngono, langsung praktek kadang nganggo simbol ben gampang dipahami karo masyarakat. Ngekeki buka wong sing poso entuk ganjaran padha karo ganjarane wong poso sing dikeki buka mau tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus maneh nggawa sedekah lho, sedekah nanggone wulan Ramadan ditikel-tikelno ganjaran. Dan ternyata itu filosofi yang merupakan pelajaran. Kola ketan apem, ternyata itu dari bahasa Arab kola khotoan afun. Kola ini kola. Kongkon ngucap dungo sing akeh malam selikur dungo sak kata-katae. Ketan khotoan, keluputan, kesalahan dosa. Aturno nanggone Gusti Allah. Apem afun, nyuwun ampunan saking Gusti Allah. Makane wonten donga sing diwulangke Kanjeng Nabi kagem kula panjenengan sedaya. Hadise Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha matur, ya Rasulullah, menawi kula menangi Lailatul Qadar, menawi kula manggi Lailatul Qadar, napa ingkang kedah kula waos? Kanjeng Nabi dawuh, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Lho apem tok lho dongane. Kola khotoan afun. Nah ilate wong ngawi angel to kola khotoan afun ya tadi kolek ketan apem. Nabiyan didalili syamir khairan fatrukil bagho. Gak dunung, gak faham. Syamir, cancut tali wondo. Artinya iki kudu nguyuh ini maksudnya. Mulane mudun. Cancut tali wondo, bersemangat menggelora. Khairan melakukan kebaikan. Berarti amar ma'ruf niki. Fatruk ninggal. Albagho kelacutan, nahi mungkar. Syamir diwaca semar. Khairon diunekno gareng. Fatruk dadi petro bago diwaca. Dadi syamir khairon fatrukil bago malah dadi semar gareng petro. Biyen ngono. Mau tuh galek kuwi qala khotoan afun ya dikasih simbol kolek ketan. Abang, gua malam telu likur ngono neh. Gua bingung malam telu likur cah. Kita kan masjid lah. Sore ini no langgar. Gua apa mbak Yai? Gua ketan salah. Lho kok ketan salah? Kita juga nonton ke dawuh man salah kaporikon yelta misufihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. So apa wonge ngambah dalan luru ilmu ne pangeran. So apa wonge nempuh dalan belajar ilmu. So apa wonge nempuh dalan budal ngaji. Wong mau digampang no dalane tumuju swarga. Alhamdulillah. Langkung-langkung tenulan Ramadan kayak ngeten niki mulo aja ngremehno ngaji keto sepele tapi masya Allah barokahe luar biasa. Wong sing sregep ngaji niku digampangno dalane tumuju suwar ke dalile man salaka tarikon man salaka ketan salah lho memper to. Nek ra ngandel yo ben. Diterusno mboten? Malam Selawe ngoten meleh Mbah Yai keliling terus kondok-kondok kok bengi malam Selawe cah dono masjid no langgar. Mboten napa Mbah Yai jajane saiki kan rapate usum to ngono kuwi. Mun saiki diganti roti karo aku wae ngono ae. Nek malam Selawe nggawa tumpeng. Lho kok tumpeng Mbah Yai? Kuwi pelajaran tumpeng limang waktu sing mempeng. Lah mung lakoni salat limang waktu sing mempeng aja nganti gotang aja nganti bolong. Bolong sembrono kowe. Subuh dike maraton, zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib lihat sinetron, isya main handphone. Wis kena kuburan kena smackdown. Masa iki sembrono salat yang seharusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Wani ninggal salat kok nek kadung kumat dirangkep-rangkep. Usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Oplosan lillahi taala ngono kuwi. Tumpeng limang waktu sing mem tumpeng ngene gunakno waktu Ramadan iki sing mempeng mula tumpeng lek pengen iso metu kudu sing mempeng. Lha opo wae nek ora mempeng ya ora iso metu to mbuh Ramadan ini ben metu fadilahe metu ganjarane kudu sing mempeng nek ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah tumpeng mang segone dhuwur digawe sing lincip jenenge buceng nek nyebut sing kenceng zikir ditambahi naulan Ramadan maca Al-Qur'an sholawat zikir ditambahi buceng nek nyebut sing kenceng buceng nek pengen iso mlebu ya kudu sing kenceng. Nah ini ora kenceng ya ora iso mlebu to. Lah sampean nglebokno sikil nenggone sandal nah sikilmu ora kenceng ayo bengkongno. Apa ya iso mlebu? Apa wae nek ora kenceng ora iso mlebu? Bu. Jenengan katokan niku kok nglebokno sikil nang jero katok kok sikilmu mbok ongkek ngono ya ora iso mlebu. Lah kowe nek pengen mlebu swarga kudu sing kenceng ibadahmu. Modelmu terus salah pemahaman terus ngono. Lah tumpeng karo buceng mesti ana adune. Adune napa Mbah Yai? Kei adu urap-urapan. Lah kok urap-urapan? Kuwi teko donga, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atim lana nurana, Rabbana ila jowo angelmune Rabbana urap-urapane. Tak arepku to. Malam 17 panggah gawa tumpeng engko diwadahi takir. Nek takir kuwi tazkir. Ning ngrungokno karo atojane wong kene iki. Karo buceng lah adune sing beda.